Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau masih berada dalam pembahasan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ke-35. Di mana ya kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama wa la tanajashu. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu wa la tanajashu, dan janganlah kalian saling menipu. Fassarahu kathirun minal ulama'i bin najsyi fil bai'i. Ya, banyak dari kalangan ulama yang menafsirkan hal ini, yaitu wala tanajashu di sini, itu dengan an-najas di dalam jual-beli. Apa itu? Wa huwa an yazida fis sil'ati man la yuridu shira'aha. Ya. Yaitu menambahkan dalam nilai dari suatu barang. Nah, siapa yang menambahkan? Seseorang yang tidak menginginkan untuk membelinya. Ya. Jadi wa huwa an yazida fis sil'ati man la yuridu shira'aha. Ya. Jadi orang yang tidak ingin membelinya itu menambahkan ya harga dengan harga yang lebih tinggi. Imma linaf'il ba'i'i bi ziyadati tsamani lahu. Ya, apa alasan seseorang yang tidak ingin membeli kok menawar dengan harga yang lebih tinggi? Ya, imma linaf'il ba'i'i bi ziyadati tsamani lahu. Ya, bisa jadi untuk menguntungkan penjual, ya, karena dengan bertambahnya harga dari barang tersebut, maka penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Au bi'idrorir mushtari, ya, au bi'idrorir mushtari bitakthiri thamani alaihi. Atau tujuannya untuk merugikan si pembeli tersebut, ya, memudorotkan si pembeli tersebut, karena ya, naiknya ya, atau karena harganya itu menjadi bertambah mahal. Ya, itu yang dimaksud najis dalam jual beli. Ya, wa yahtamilu an yufassara tanajushul manhiyyu anhu fi hadzal haditsi bima huwa a'ammu min dzalika. Ya. Wa yahtamilu an yufassara tanajushul manhiyyu anhu fi hadzal haditsi bima huwa a'ammu min dzalika. Dan at-tanajus ya yang terdapat dalam hadis ini itu memungkinkan untuk, atau tanajus yang terlarang yang dimaksudkan dalam hadis ini itu memungkinkan untuk ditafsirkan dengan ya penafsiran yang lebih umum daripada najis yang ada dalam jual beli tadi. Mengapa? Fa inna aslan najasyi fil lughati, ya, karena asal dari kata najas dalam bahasa Arab itu adalah itharatus syai'i bil makri wal khilati. Ya. Yaitu ya menjebak sesuatu dengan tipu daya dan muslihat. Ya, jadi asalnya dalam bahasa an-najash itu adalah ya menipu ya, atau menjebak yang menjebak sesuatu dengan tipuan dan muslihat. Wa yusamma as-sa'idu fil lughati najishan. Ya. Maka pemburu itu secara bahasa, ya pemburu yang memburu hewan, itu secara umum atau dalam bahasa itu dinamai dengan najis. Ya, najis artinya secara umum ya penipu atau orang yang melakukan tipu muslihat. Mengapa? Li'annahu, ya karena pemburu itu yuthiru as-sayda bihilatihi 'alaihi. Ya, karena pemburu itu ya menjebak buruannya dengan tipu daya dan muslihat. Ya, karena kalau tanpa tipu daya tentu hewan buruan itu tidak akan dapat ditangkap. Wa khida'ihi lahu. Ya, dan juga tipu daya yang dilakukan oleh pemburu tersebut kepada buruannya. Wa hina idzin fayakunul ma'na la tatakhada'u. Ya. Sehingga kalau dimaknai seperti itu, maka jadilah makna hadis la tanajashu ini itu adalah la tatakhada'u. Ya, janganlah kalian ya saling menipu. Ya, di antara kalian. Wa la yu'amil ba'dukum ba'dan bil makri wal ikhtiyali. Dan janganlah sebagian dari kalian itu bermuamalah dengan yang lain dengan makar, ya dengan tipu daya, dan juga dengan ikhtiyal, dengan tipu muslihat. Ya, fa'ala hadha, ya maka dengan demikian, atau maaf, fa'ala hadha taqdiri, ya maka dengan penafsiran yang demikian, yadakhulu fitanajushi almanhiyyi anhu jami'u anwa'il mu'amalati bil ghishyi wa nahwihi. Ya. Maka dengan penafsiran yang demikian, maka masuk dalam tanajus yang terlarang di sini, itu adalah seluruh macam, ya, atau seluruh perbuatan yang terdapat dalam mu'amalah yang mengandung ghish, mengandung unsur penipuan, wa nahwihi, dan yang sejenis dengan penipuan. Itu semua termasuk dalam tanajus yang terlarang. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la tabaghadu. Ya, janganlah kalian saling membenci. Nahal muslimina anit tabaghudi bainahum fi ghairillahi. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang ya kaum muslimin untuk saling membenci di antara mereka ya dalam alasan yang atau selain alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal ala ahwa'in nufusi. Ya, maka yang di sini saling membenci yang dilarang itu adalah ya saling membenci yang mengikuti hawa nafsunya. Fa innal muslimina ja'alahumullahu ikhwatan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kaum muslimin itu bersaudara. Wal ikhwatu yatahabbuna bainahum wa la yatabaghaduna. Dan yang namanya saudara itu ya saling mencintai di antara mereka dan tidak saling membenci. Wa qadimtannallahu ala ibadihi bitta'lifi baina qulubihim. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu sungguh telah mengaruniakan kepada para hambanya yaitu rasa persatuan ya di antara hati-hati mereka. Ya, fitrahnya yang namanya kaum muslimin itu saling bersatu ya, dalam hati-hati mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Dalam surat Ali Imran ayat ke-103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian, ya ketika kalian dahulu, ya pada masa jahiliyah itu saling bermusuhan. Kemudian Allah mempersatukan hati kalian, sehingga dekat dengan nikmat Allah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara." Walihadzal ma'na harramal masya bin namimati. Ya. Ya, maka oleh karena itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengharamkan ya perbuatan namimah, yaitu perbuatan mengadu domba. Lima fiha min iqa'il adawati. Lima fiha min iqa'il adawati wal baghdha'i. Ya. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang namimah? Karena namimah itu di dalamnya itu terdapat penyebab permusuhan dan juga kebencian. Waraghaba fil islahi bainan nasi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang memberikan targhib, memberikan anjuran untuk ya berdamai di antara manusia. Ya. Di mana wa kharrajal imamu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Di mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi min hadithi Abi Darda'i, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala ukhbirukum bi afdala min darjati, maaf, ala ukhbirukum bi afdala min darajati salati wassiyami wassadaqati. Ya, ala ukhbirukum bi afdala min darajati salati wassiyami wassadaqati. Ya, maukah kalian aku tunjukkan ya pada suatu perkara yang lebih utama? Yang lebih utama daripada derajat salat dan puasa dan juga derajat sedekah. Qalu bala ya Rasulallahi. Maka mereka mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya salahu dzatil baini. Ya salahu dzatil baini, yaitu mendamaikan hubungan di antara dua orang. Fa inna fasada dzatil baini hiyal haliqatu. Ya fa inna fasada dzatil baini hiyal haliqatu. Ya karena ya rusaknya hubungan antara dua orang itu adalah ya, sesuatu yang dapat memangkas. Ya, maksudnya dalam hal ini adalah memangkas kebaikan. Kita lihat catatan kaki. Ya akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadza haditsun sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi rahimahullahu taala beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kita kembali ke atas. Wa ammal bughdhu fillahi, ya, dan adapun rasa benci karena adanya sebab yang disyariatkan oleh Allah, fahuwa min authaqi urul imani, maka itu merupakan ya salah satu dari ya tali iman yang paling kuat. Walaisa dakhilan fin nahyi, maka rasa benci karena sesuatu yang diizinkan oleh Allah itu tidak masuk dalam larangan ini. Walamma kathura ikhtilafun nasi fi masailid dini, ya. Dan ketiga, banyak ya, perbedaan pendapat atau perselisihan manusia dalam perkara-perkara agama. Wa kathura tafarruquhum, ya. Yang hal itu dapat atau banyak terdapat ya, perpecahan di antara mereka. Kathura bisababi dzalika tabaghuduhum wa tala'unuhum. Ya, maka dengan sebab tersebut, ya sebab perbedaan manusia dalam permasalahan agama yang membuat mereka saling ya berpecah, itu dapat menyebabkan banyaknya permusuhan dan juga atau saling membenci ya, dan juga perasaan saling melaknat atau mengecam, ya mengecam. Wa kullun minhum yudhiru annahu, ya, maka hal ini itu menunjukkan bahwa ya wa kullun minhum yudhiru annahu yabghudu lillahi, maka ya setiap dari mereka itu ya mengatakan ya atau beralasan atau menampakkan bahwa mereka itu ya marah karena Allah, ya, atau marah karena sebab yang diizinkan oleh Allah. Wa qad yakunu fi nafsil amri ma'dzuran, ya, padahal bisa jadi dalam perkara yang mereka selisihkan tersebut yang membuat mereka berbeda pendapat dan terpecah, ya, padahal sesama kaum muslimin dan mereka berbeda pendapat dalam suatu perkara agama, yang bisa jadi dalam perkara agama tersebut ma'dzuran, sesuatu yang sebetulnya masih dapat diberi udzur, ya, artinya bukan perkara inti dalam agama, ya, masih ada perkara yang bisa diberi udzur. Wa qad la yakunu ma'dzuran, dan terkadang ya bisa jadi yang diperselisihkan tersebut itu sesuatu yang tidak bisa diberi udzur, bal yakunu muttabi'an li hawahu, akan tetapi dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Muqassiran fil bahthi an ma'rifati ma yubghadu 'alaihi, ya, sampai kemudian dia itu menjadi ya lalai untuk ya meneliti atau mencari tahu perkara yang sebetulnya dia itu menjadi marah karenanya. Fal wajibu 'alal mu'mini, ya, maka suatu perkara yang wajib bagi tiap orang yang beriman, an yansoha nafsahu, ya, untuk terus menasihati dirinya sendiri. Wa yataharraza fi hadza ghayatat taharruzi, ya, wa yataharraza fi hadza ghayatat taharruzi, dan dia berusaha untuk menjauhi atau berhati-hati, ya, dari perkara yang seperti ini atau berusaha untuk menjaga dirinya dari perkara yang seperti ini. Wa ma ashkala minhu la yudkhilu nafsahu fihi, ya. Ya, perkara yang dia itu sebetulnya masih belum yakin, ya, masih terdapat kesamaran dalam hatinya, ya, mengenai perkara yang diperselisihkan tersebut, la yudkhilu nafsahu fihi, maka jangan mengikutkan dirinya dalam perselisihan tersebut, ya, dia belum memiliki keilmuan agama yang baik, ya, kemudian sebetulnya belum memahami titik perselisihannya itu di mana, ya, maka janganlah dia kemudian menceburkan dirinya ke dalam perselisihan tersebut. Nah, dia sendiri belum memahami titik permasalahannya. Untuk apa dia berselisih? Khasyatan an yaqa'a fi ma nuhiya anhu minal bughdil muharrami. Yaitu khasyata an yaqa'a fi ma nuhiya anhu minal bughdil muharrami. Ya, supaya tidak perlu menceburkan diri dalam perselisihan tersebut, ya karena rasa takut bahwa dia akan termasuk dalam ya perkara atau perselisihan yang diharamkan tersebut. Ya, sehingga ketika masuk dalam perselisihan tersebut, maka dia akan masuk dalam kemarahan yang diharamkan. Ya. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wala tadabaru. Ya, janganlah kalian saling membelakangi. Qala Abu Ubaidin, ya Abu Ubaid beliau mengatakan, at-tadaburu al-musaramatu wal hujranu atau wal hijranu. Ya, jadi Abu Ubaid beliau mengatakan yang namanya at-tadabur di sini itu adalah ya saling tidak peduli dan saling ya saling abai. Ma'khudhun min an yuwalli ar-rajulu sahibahu duburahu. Ya, ma'khudhun min an yuwalli ar-rajulu sahibahu duburahu. Ini diambil dari ya peribahasa atau ungkapan yang digunakan oleh orang Arab, yaitu an yuwalli ar-rajulu sahibahu duburahu. Ya, laki-laki tersebut itu membelakangi kawannya dan memalingkan atau membelakangi ya kawannya, menunjukkan bagian belakangnya. Wa yu'ridu anhu biwajhihi. Ya, dan juga kemudian dia yang memalingkan wajahnya, yang membelakanginya, menunjukkan bagian belakangnya, kemudian memalingkan wajahnya. Wa huwa taqatu'u. Ya, dan ini yang dimaksud adalah taqatu', ya memutuskan hubungan. Wa fi sahihaini, dan di dalam as-sahihain, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Abi Ayyub, ya dari Abu Ayyub, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fauqa thalathin. Ya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk ya menghajar atau memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fa yasuddu hadha wa yasuddu hadha. Ya. Padahal keduanya saling berpapasan atau bertemu, kemudian yang ini berpaling dan yang ini pun juga berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalami. Dan sebaik-baiknya di antara mereka berdua itu adalah yang memulai mengucapkan salam. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ya nomor 6077 dan Muslim pada nomor 2560. Wa kharraja Abu Dawud, dan Abu Dawud beliau meriwayatkan min hadithi Abi Khirashinis Sulami. Ya. Dari Abu Khirash As-Sulami ya rahimahullahu taala atau radhiyallahu anhu ya. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ya, qala man hajara akhahu sanatan, ya barang siapa yang memboikot saudaranya selama 1 tahun, fahuwa kasafki damihi. Maka ia seperti ya mengalirkan atau menumpahkan darahnya. Akhrajahu Abu Dawud, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Qala al-Iraqi fi takhrij ahadithil ihya'i, ya al-Iraqi beliau mengatakan dalam takhrij beliau terhadap hadis-hadis yang ada pada Ihya Ulumuddin, ya berarti hadis man hajara akhahu sanatan ini terdapat dalam Ihya Ulumuddin ya pada jilid ketiga nomor halaman 1265 beliau mengatakan isnaduhu sahihun, Hadis ini sanadnya sahih. Kemudian wa kullu hadza fit taqatu'i lil umurid dunyawiyyati. Ya wa kullu hadza fit taqatu'i lil umurid dunyawiyyati. Dan semua pembahasan ini itu ya, maksudnya adalah memutuskan hubungan dalam perkara duniawi. Fa amma li ajlitini, adapun jika dalam perkara agama, fatajuzu ziyadatu ala thalathi, ya, maka boleh saja untuk memboikot lebih dari 3 hari. Nassa alaihi Ahmadu, ya, ini adalah pendapat yang ya, disampaikan oleh Al-Imam Ahmad. Wastadalla biqissati thalathati alladhina khullifu, yang beliau itu berdalil dengan kisah 3 orang yang ditunda penerimaan taubatnya. Ya, kita lihat catatan kaki. Muradul muallifi, yang dimaksud oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di sini, annatahajura bisababid dunya kasababin au khusumatin wa nahwihima, ya, yang dimaksud dengan saling menghajar, ya, atau memboikot dengan sebab dunia, ya, seperti karena maksudnya kasababin, ya, seperti ya caci maki, ya, sababin au khusumatin, atau permusuhan, wa nahwihima, dan yang sejenis dengan keduanya. La yajuzu an yatajawaza thalathata ayyamin, maka yang seperti ini ya tidak boleh lebih dari 3 hari kalau ingin saling mendiamkan ya atau saling memboikot. Amma man hajara asiyan li ma'siyatihi, adapun jika seseorang itu memboikot ya orang yang bermaksiat karena sebab maksiatnya, au mubtadi'an li bid'atihi, atau seseorang itu memboikot seseorang, ya, seorang yang berbuat bid'ah dengan sebab bid'ahnya tersebut, fa innahu la yuraji'uhu fi thalathin, ya, maka hal seperti ini itu tidak ya, dibatasi hanya dalam 3 hari. Wa innama yakunul hajaru hasabal maslahati syar'iyyati, maka pada saat seperti ini itu boikot yang dilakukan itu menimbang ya tergantung maslahat syar'iyah yang ada. Ya, jadi menimbang maslahatnya. Walau zada dzalika ala thalathati ayyamin. Ya, meskipun ya menambahkan lebih dari 3 hari. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hajara thalathata alladziina khullifu 50 yauman. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah memboikot ya. Ya 3 orang yang dahulu pernah berpaling dari perintah perang itu memboikot selama 50 hari. Dan itu 50 hari yang sangat berat bagi 3 sahabat tersebut radhiyallahu anhum. Ya, maka ini menimbang maslahatnya. Ya, ini dalam kisah yang sangat masyhur. Kemudian kita kembali ke atas. Wa dzakarul khattabiyyu anna hijranal walidi liwalidihi, ya wa dzakarul khattabiyyu anna hijranal walidi liwalidihi, dan al-Khattabi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ya seorang ayah yang mengabaikan anaknya, kemudian wazauji li zaujatihi, dan juga seorang suami yang mengabaikan istrinya, wa ma kana fi ma'na dzalika, ya, dan juga yang semakna dengan hubungan tersebut, ta'tiban, yang tujuannya itu untuk memperbaiki adab mereka. Ya, jadi mengabaikan, tidak memedulikan, namun tujuannya untuk memperbaiki adab mereka atau mendidik mereka. tajuzu ziyadatu fihi ala thalathi. Maka yang seperti ini itu diperbolehkan untuk menambah lebih dari 3 hari. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hajaro nisa'ahu syahron. Karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ya, mengabaikan atau memboikot istri-istrinya selama 1 bulan. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.